إن ذاك ذو إن صحبة أبانا والفام حيث منه ميم منه بانا أب أخ هم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينذر وقصرها من نقصهن أشهر شرط ذا الإعراب أن يدفن لا للياك جاء أخو أبي كذا إلى بالألف ارفع بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان تخلف الياء في جميعها الأليف جرا ونصبا بعد فتح قد أليف وارفع بواو وبيجرر وانسب سالم جميع آمر و سالم جمعي آمر ومذنب زد واحد وشبه ذي وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون نعم مرة ثانية. قال مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقادمة قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآل مستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتري رضا بغير سخط فائقة ألفية من مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يهم بالجر والتنوين ونلا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتمس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صهو حي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدنك شبه الودي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قل سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفيل أمر ومضيء بنيا وعرب مضارع إن عريا من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيارونا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكنك ورفع ونسبة ورفع ونسبة على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء سيف من ذاك ضوء صحبة أبان والفم حيث الميم منه بان أب أح حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمثمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جميع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون نعم مرن Kemarin kita membahas tentang masih jamak mudzakkar salim. Dan jamak mudzakkar salim itu punya syarat. Kita sudah mendapati 5 syarat. Saya masih ingat. Yang pertama, asyartul awal an yakuna alaman. Ya, harus itu nama. Tidak bisa yang selain nama. Nah, kemudian harus berupa nama dan sifat. Kemudian asyartus tsani, syarat yang kedua adalah an yakuna mudzakkar. Dia harus apa? Mudzakkar. Kata benda perempuan, diperuntukkan untuk laki-laki. Kemudian nah, su'ad. Ini kemarin su'ad. Fala taqul su'aduna li'annahu alamun ala mu'annasin. Karena nama su'ad ini untuk nama perempuan. Walaupun tidak ada tak marbutohnya. Tapi memang di situ secara simai untuk perempuan. Maka ada orang yang mengira bahwasanya su'ad itu untuk laki-laki, maka dia harus belajar alfiah ini. Nah. Ya, bab su'ad. Arju minkum an tasma'u jayidan. Su'ad. Nah. Kemudian asyartu thalith. Syarat yang ketiga adalah an yakuna li'aqil. Ini diperuntukkan untuk orang yang berakal. Kalau yang majnun, ghairu aqil, maka tidak diperbolehkan. Kemudian juga syaratul rabi an yakuna khalian min ta'i ta'nithi. Tidak ada atau kosong dari ta'u ta'nith, ta' yang menunjukkan kepada kata perempuan. Ya. Kayak misalnya apa? Amirah, Tolha, Hamzah. Ya. Amirah, Balqala, Amir. Nah. Fa'inkana fihi ta'u ta'nith. Ya misalnya sekarang. Ini di sini ada Abu Sofiyah. Sofi. Apakah dia mudzakkar tanpa tak marbutoh? Tak utanis? Tetap saja, Mas. Tidak ada orang menyebutkan Sofi itu untuk laki-laki. Mas Sofi, Sofianto ya, mungkin. Ya, Sofian. Mungkin. Tapi enggak ada namanya Sofian disebut Mas Sofi. Ini jarang-jarang anaknya dengar. Terus itu dipanggil Mas Sofi gitu. Saat gitu. Nah. Kemudian ada Hamzah, ada Talhah. Fala yuzma hadal jam. Ini kaitannya apa? Ada Talha, Muawiyah, Hudzaifah, Salamah, Ikrimah, Ukasyah, Hamzah, Al-Qamah, Qatadah, Syu'bah, Urwah, Umayyah, dan yang lainnya. Itu menurut madhab Kufi, apa? Boleh untuk dijamakkan. Tapi madhab yang Basrah, ini tidak memakai ini. Nah, dan ketika ada perselisihan antara ulama ahli Nahwu, aliran Basrah dan aliran Kufah, Fi dan Basrah. Ini adalah Syekh mempunyai apa? Mempunyai qa'idah. Beliau mengatakan qa'idati fi babil nahwi. Kaidah dari Syekh dalam bab Nahwu, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, apa? Anna kula ma kana ashal fa huwa aswab. Untuk melihat, ini adalah yang perlu antum perhatikan. Bahwa setiap apa saja yang paling mudah di situ itu adalah yang apa? Aswab. Aswab maksudnya di sini apa? Indi. Itu menurut Syekh. Ya. Jadi anna kullama ashal ya. Bahwa aswabu. Itu takdirnya apa di situ, Mas? Annakula maka na ashala. Kenapa ashala di situ? Annakula ma. Ya. Apa? Ala annakula ma kana ashala. Ya. Bahwa aswabu indi maksudnya. Jadi setiap apa saja yang itu mudah, maka ini yang paling benar menurutku. Nah, madamat til mas'alatu laysa fiha mukhalifatun li syar'i wala syai'un tamna'uhu al-lughatul arabiyyah, thumma limadha yukhassisuna jam'a zaid ala zaiduna wala yusakhihuna jam'a talhah ala talhuna. Ini penjelasan Syekh. Kenapa dalam lughah bahasa Arab itu ya tidak ada yang mencegah secara bahasa, ya tidak pula itu menyelisih syariat, dan kenapa ya ini jadi masalahnya. Ini yang pertama, satu masalah laisa fiha mukhalatun lisyar, ini yang satu. Wala syai'in tamna'uhu lughatul arabiyyah, ini yang kedua. Kemudian ini contohnya. Kenapa Zaid itu boleh mengatakan Zaiduna jamaknya, tapi sedangkan Talhah tidak bisa menjadi Talhuna. Nah, al-ibratu bil makna. Ya, al-ibratu bil makna wa laisa bil lafz. Bagaimana sebelumnya ini? Al-ibratu bil makna la bil lafzi. Ungkapan itu tergantung dari maknanya, bukan hanya sekedar lafadznya yang diucapkan lisannya saja. Seperti orang mengatakan gih gih, tapi mboten kepanggih. Ya, al-ibratu bil makna la bil lafzi. Nah, kemudian ya, makanya sebutkan di sini apa? Kaidah Syekh rahimahullah yang paling mudah adalah yang paling benar. Kita aja kok repot. Nah. Kemudian syarat yang kelima, an yakuna khalian minat tarkibil al-muzajji wal-idhafi wal-isnadi. Fa'amma tarkibul muzajji, ya. Jadi kalau misalnya ini penjelasan. Penjelasan berkaitan dengan idhofah. Jadi antum tulis di situ syarat yang khamis ini ada tiga. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Jadi biar nantinya antum akan mendapati penjelasannya lebih komplit lagi. Kalau tidak seperti itu nantinya bingung, antum akan membedakannya bagaimana. Ya. Jadi maksudnya di sini penjelasan yang pertama tentang al-muzajji. Itu ya, atau disebutkan al-muzji, ya al-muzji. Nah, al-muzji, muzji bukan muzji, مز مز مزجي ya. Ini karena ada lafad syair ya ayyuhar raqibul muzji. Jadi muzji muz ya. Tapi kalau misalnya muzajji juga bisa. Muzajji. Nah. Nah, maksud dari al-muzji atau nah itu kaitannya ya. Ini adalah pertama al-muzjiyu ya, at-tarkibul muzjiyu wa huwa dhammu kalimataini ba'dihima ila ba'din. Ini yang pertama. Karena dikatakan di situ dari kata zaja. Zaja. Nah. Dan kata-kata zaja itu adalah yadullu ala rami bi syai. Ya. Wa tasyirihi min ghairi habsin. Jadi warrihu tusji sahaba tasuquhu sauqan rafiqan. Jadi itu dari kata-kata zaja. Zaja ya mu'tal ya. Di. Artinya di situ adalah menunjukkan tentang pelemparan dengan sesuatu dan bergerak. Seperti warrihu tuzzi sahaba, angin itu menggerakkan sahab, menggerakkan awan. Tasukuhu sauqan rafiqan, itu dia mengarahkan, menggerakkan, kemudian menyertai. Itu kata-kata dari zaja. Nah, di sini jelaskan kata-kata tarkibu muzji. Ya. Ini yang pertama. Huwa dhammu kalimataini, penggabungan dua kata. Dhammu kalimataini, penggabungan dua kata, ba'diha ba'dihima ila ba'din. Sebagian dengan sebagian lainnya. La 'ala sabilil idhafah, bukan untuk diidhafahkan. Bukan untuk ditambahkan di situ, bukan. Tapi benar-benar gabung jadi satu, Mas. Paham sampai sini? Template ki, pet jadi satu. Ba'labak. Fa yaqulu la yasihu an tajma'aha ala ba'labakuna. Contohnya adalah mereka mengatakan tidak sahih untuk menjamak menjadi apa? Ba'labakun. Fala taqul, dan engkau tidak katakan ya, jangan katakan ja'a ba'labakun. Ba'labakun. Wa mithluha, contoh yang lainnya adalah ma'dikariba. Ini salah satu apa? Ma'dikariba, salah satu sahabi ma'dikariba. Ini ma'di kariba. Kemudian fala yasihu an tujma'a illa biwasatin daw, dan tidak boleh, tidak bisa itu dijamakkan kecuali dengan pengantarnya Pak, ada dau. Mudhafatan ilal mufradi. Itu sebagai bentuk tambahan kepada mufradnya. Ja'a dau ba'labak. Ay ashabu hadal ism. Yaitu pemilik nama ini. Kemudian dahaba ba'dun nuhad ila jawazi jam'ul murakab tarkiban muzajjian. Atau muzjian. Jam'a mudhakkarin saliman. Ala sabil, ala hadha taqul ja'a ba'la baquna. Tapi ada sebagian ahli nahwu yang membolehkan jamak dengan susunan. Susunan apa? Muzajjian, yang digabungkan jadi satu itu. Menjadi satu lafaz. Ya, ini ba'la. Ba'la baqun. Kemarin kita sudah bahas tentang arti ba'la baqun. Itu diambil dari bahasa Persi. Ya. Begitu juga antakul fi jam'i sibawai. Ya, sibawai huna. Ini juga ini sesuai dengan kaidah yang tadi sudah disebutkan, sa'irah, sa'idah, samikhah, yang menyeluruh, yang mencakup semua yang di atas. Wa idza takhlafa wa idza ikhtalafa an-nahwiyyun, kalau para ahli nahwu berselisih fi mas'alatin, dengan dalam suatu masalah, akhadna bil ashal, kita ambil yang paling mudah Mas. Akhadna bil ashal, ini siapa kaidahnya Syekh? Kaidah nah, fa naqulu 'ala al-qadir rajih ja'a ba'la bukuna wala mani. Maka tidak mengapa mengatakan ja'a ba'la bukuna, dan itu tidak ada larangan sama sekali. Yang kedua sekarang, amma idza kana tarkiban idhofiyan. Sekarang yang kedua adalah susunannya idhofiyan. Idhofiyan maksudnya di situ apa? Menjadi tambahan Mas. Dari dua kata menjadi satu kata, tapi di situ tidak disambung semuanya. Masing-masing itu punya makna, dan ketika disambung menjadi mudhaf-mudhaf ilaih, yang disandarkan. Misalnya apa? Abdullahi fa kaifa yujma, maka bagaimana digabungkan di sini? In jama'tal mudhafa ilaihi fa qulta abdullahuna. Ya. Fa fihi iskalun. Maka bagaimana menggabungkan di sini? Kalau engkau menggabungkan mudhaf ilaihnya, misalnya menjamak, jamak mudhaf ilaih, mudhaf ilaihnya apa? Di sini, lafzul jalalah. Di sini. Ya, allahuna, fa fihi iskal. Maka ini ada sulitannya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala wahidun, karena Allah azza wajalla itu satu, enggak mungkin jamak. Wa hadha man'un syar'iyyun, maka ini terlarang secara syar'i. Wa in qulta, kalau engkau katakan abdullahi bil wawi ala annahu jam'un, jadi harusnya apa? Abduna tambah Allah di sini. Ini loh, ini awalnya adalah abduna tambah Allah kan. Nah, ini bisa enggak? Wawunya itu ya. Wawu di sini ala annahu jam'un, bahasanya itu adalah jamak. Sirta ka'annaka adhafta jami'a ha'ula'i ila wahidin. Ya, maka seolah-olah engkau itu telah menambahkan keseluruhan mereka itu, ha'ula'i, ila wahidin, menjadi satu. Fala ya'lamun mukhatabu annahum jama'atun. Maka yang diajak ngomong itu enggak tahu kalau mereka itu adalah jamaah. Wih, jamaah. Jamaah di. Faqad yadunnu annahu lafdun majmu'un ala sighatil jam'i. Maka mereka akan mengira bahwasanya lafaz ini adalah lafaz yang majmu', yang dikumpulkan, yang dijamak. Ala sighatil jam'i, menurut sighat jamak. rumusannya apa? Jamak. Wawa liwahidin, sedangkan itu untuk satu orang. Walidha indal jam'i ta'ti bikalimatin daw. Maka kalau misalnya kita ingin mengucapkan jamak, ini terkadang ada kata dawu. Apa mas? Dawu. Nah, fatakulu ja'a dawu abdillahi ay ashabu hadal ism. Itu adalah ya ashabu hadal ism, pemilik dari nama ini atau teman-temannya dari nama ini. Wassahih anahu yasihu. Wassahih anahu yasihu. Maka yang sahih ini boleh di sini. Wa annahu yujma'ul juz'ul awal minhu. Dan ini dijamakkan ya bagian yang pertama darinya. Wa yudhafu ila juz'its tsani, dan ini diidhafahkan kepada bagian yang kedua. Itu apa? Ja'a Abdullahi. Kama taqulu fil musanna Abdallahi. Wa minhu qaulul Mul'iz. Laqad tafa Abdallahi bil baita sab'atan. Hajja minan nasi al-kiramu al-afadilu. Nah. Jadi kalau jamak ini Abdullahi. Sebagaimana aku katakan untuk musanna Abda. Ini karena ada alifnya. Abdallahi. Wa minhu qaulul Mul'iz. Kata-kata Mul'iz katakan laqad tafa Abdallahi. Abdullah telah tawaf bil baita. Bil baita maksudnya tawaf di Ka'bah. Sab'atan, 7 kali. Jaminan nasu. Ya. Dia telah haji dari orang-orang. Ya. Al-qiram. An-nasul qiramu al-afadilu. Yang punya keutamaan. Hadal baitu fihi al-ghazun. Ini di dalamnya ada al-ghaz. Al-awal. Ya. Nasbu Abdallahi fi dhahiri. Ya. Ini nasbul Abdallah Abda di sini. Fi dhahiri, dalam secara zahirnya. Wa huwa fa'ilun tawfa. Dengan dia itu adalah fa'ilnya tawfa. Karena fa'il itu apa mas? Ismun marfu'un ba'da fi'li. Fi'ilnya disebut dulu pak. Ayo. Dan. Nah. Nah. Jadi tofa setelah isim, maka isim itu adalah fa'il. Wal jawab. Ya. Annahu arada tasniyata Abdullahi. Karena yang diinginkan di sini adalah tasniyah. Penduaan. Penduaan Abdullah itu menjadi dua. Faya musanna. Maka dia itu musanna marfu'un bil alif. Ya. Marfu'un bil alif. Musanna marfu'un bil alif. Ini kalau misalnya apa? Pengennya gini. Paham? Wassani. Dan yang kedua nasbul baita. Di sini baita. Di sini Abdullah. Ini wadhahiru jarruhu bil ba, padahal bil ya harusnya bil baiti. Tapi di situ bil baita. Wal jawabu annahu arada ittisal al ba arada ittisal al-ba'i biya'il mutakallim. Ya. Wal aslu biyal baita. Asalnya adalah biyal baita. Wal baita maf'ulun. Ya, maf'ulu tofa. Ini adalah baita di sini sebagai maf'ul, objek, Pak. Objek dari apa? Pekerjaannya tofa. Tawaf. والثالث ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ya. Kemudian ini yang pertama. Pertama, kedua, ini ketiga sekarang. Rafun nas. Ya, bil baiti an-nas. Ini ada nas. Wadzahiru jarruhu biharfi jar. Kenapa? Minan nasu. Harusnya minan nasi kan? Iya enggak? Zahirnya adalah jarruhu biharfi jar. Harusnya dengan apa? Dijarkan, Mas. Wal jawabu, jawabnya annahu arada minna. Arada minna. Jadi hajja minna. Dari Mina. Mina itu tempat. Ya. Hajja Mina ihdal masyair, salah satu dari tempat untuk melakukan haji. Masyairul Haram, syiar-syiarnya haram. Jadi dari berjalan dari Haram, Masjidil Haram ke Mina. Ya. Mina kemudian ke Muzdalifah. Ya. Paham sampai sini, Mas? Tempatnya itu, Mas, tempat Mina. Jadi bukan minan nasu. Ini ada asalnya. Wan nasu di sini fa'ilun takdirul baiti, ya, takdirul baiti. Persepsi yang seharusnya dari bait tadi apa? Laqad tafa Abdullahi bil baita sab'atan. Wahajja minan nasu kiramu ala fadilu. Suf. Asalnya seperti itu, Mas. Makanya disebutkan di sini al-ghazun. Disebutkan di sini sebagai al-ghazun. Karena misalnya di situ kalau misalnya dikatakan ya. Sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan. Makanya disebutkan al-ghaz. Al-ghazun, ya ghaz, gas itu, Mas. Ya. Enggak kelihatan, Mas. Tapi ternyata seperti ini, ya. Ghaz. Maka kalau misalnya antum itu kajian, ya. Ada tapi ternyata teklak-tekluk itu al-ghaz itu. Karena ada takdirnya. Saya ngantuk itu bukan ngantuk, Ustaz. Pas kajian itu saya merenungi, fokus terhadap ngantuknya saya. Ya. Makanya di situ. Ya, ini intermezzo, Mas. Antum lihat di sini. Dari laqad tafa Abdullahi bil baita sab'atan ajja minan nasu al-kiramul afadilu. Ini kalau misalnya ini ahsan, antum menanyakan tentang i'rabnya bagi orang-orang yang enggak ngerti tentang kaidah ini al-ghaz, dia akan jawabnya juga pakai ghaz-ghazan. Ghaz-ghazan, Mas. Ki juk piye iki, oh Abdullah iki bil baita. Nah. Jadi ada satu, ada dua, ada tiga di situ. Ya. Ini nampak sama, nyatanya beda. Kalau misalnya antum, ya sekarang, anak-anak sekarang gak ada yang nampak sama nyata beda. Kalau dulu zamannya anak, pilih perbedaan antara gambar masoni yang sudah mulai tahdu, ya, ya. Jadi di sini ini ada Abdullahi fid dhahir. Ini nasab. Kenapa nasab Abda? Karena dia musanna marfuun bil alif. Jadi kalau misalnya antum gampangnya kita tuliskan di sini. Ini yang pertama. Kenapa abda di sini? Fahya musanna marfu'un bil alif. Karena dia menginginkan untuk menyebutkan musanna. Tapi dia ngelangel. Ya. Alifnya dilangis. Bingung benar. Alifnya dihilangkan biar bingung sekali. Nah. Kemudian yang kedua adalah nasabnya baita. Kenapa baita di situ? Ya. Karena padahal itu bil baita. Nah, ternyata di situ apa? Ya, yang diinginkan di sini adalah ada bil baita. Bil baita. Ini yang kedua. Bil baita. Maksudnya apa bil baita itu? Annahu arada ittisal bil ittisal al ba'i bi al mutakallim. Bi maksudnya aku. Ya, laqad tafa Abdullahi bi denganku. Bi maksudnya denganku. Ya. Dua Abdullah itu tawaf denganku. Paham enggak? Antum lihat di sini biya di sini. Ini yang ana tulis ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian minna ini yang ketiga. Biar antum gampang mencernanya. Paham sampai sini? Nah. Jadi biyal baita. Karena baita di sini menjadi maf'ul dari tawafa. Maf'ul itu apa? Objek yang dikenai pekerjaan tawaf. Paham sampai sini? Nah. Yang ketiga adalah apa? Ya, rafun nas. Di sini kalau misalnya ini bisa dikatakan nah ini rafun nas. Nas ini jadi rafa. Zahirnya ini ada minal jar minan nas. Ya. Tapi ternyata mina wa hajja mina dan dia itu haji di mina. Orang-orang al-kiram yang mulia wal-afadil dan punya keutamaan. Ya. Sini haji apa? Di Mina. Siapa yang haji di Mina? An-nasul kiramul afadilu. Mina ihda masyair. Ini apa? Wan-nasu fa'il. Ini yang ketiga. Paham sampai sini? Ya, itu namanya Thomas al-bait fihi al-ghazul. Di dalam bait itu ada ghaz. Ghaz ini gas, Mas. Ya. Nek enggak bisa, ini enggak kelihatan itu. Gas itu kelihatan enggak? Kayak misalnya ya, gasnya antum kelihatan enggak, Mas? Enggak kelihatan, Ustaz. Kecuali kalau ada suaranya. Nah, itu berarti sesuatu. Dia sudah ngegas. Ayo. Nah. Ya. Makanya disebutkan al-ghazwah nahwiyah Ibn Hisham. Ya. Makanya fasal an Ubaidullah thumma Aba Bakr. Ini al-ghazwah semua, Mas. Ri. Banyak apanya? Banyak jebakan Batman-nya, Mas. Bos nahwiyah. Bahkan nahwu. Nah, wa nadhiru dhalika qalu syair, dan ini yang mirip-mirip dengan perkataan syair apa? Aqulu li Abdillah. Iya, suf. Aqulu li Abdillah. Lamma siqauna wa nahnu biwadi abdi syamsin wa hashimin. Idan aqulu li abdillah. Kenapa ha di sini? Li abdi. Ya. Jadi Jadi lamma siqauna. Dan tatkala siqauna katakan kepada Abdullah, harusnya di sini gini, tapi ditulis di situ apa? Fathah. Tutup. Ya. Nah. Lama siqauna. Ketika ya siqauna qa' itu memberikan air kepada kita. Wa nahnu, dan kita biwadi, di lembah Abdi Syamsin wa Hashimi. Ya, hambanya matahari dan Hashim. Ini ada penjelasan. Dan di sini disebutkan penjelasannya. Karena ini cara aslinya, Mas, cara aslinya kalau misalnya dibilang. Nah, ini penjelasannya. Ya. Ini kata-kata aqulu. Ya. Aqulu di sini apa? Saya antum lihat sini, aqulu. Aku katakan. Ini kan apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban. Takdiruhu apa? Ana. Itu i'rabnya adalah aqulu, maksudnya adalah aqulu, aku sedang katakan. Dia apa? Fi'il mudhari marfu, dan fa'ilnya itu adalah aku. Ana. Dia dhamir mustatir wujuban, harus disembunyikan, wajib. Hukumnya apa? Aqulu ana. Nah, kemudian di sini kata-kata li Abdillah. Jar wa majrur muta'alliqat bi aqulu. Ya. Paham sampai sini? Ya. Nah. Dan di situ kata-kata lamma itu ketika atau hina. Ya. Itu kalau li Abdillah. Ya. Ini lebih cocoknya kalau lafaz Allah di sini adalah li Abdillah. Untuk mudhaf ilaih. Ya, karena makanya disebutkan jar wa majrur muta'alliqani bi aqulu. Aqulu li Abdillah. Dan lamma di sini adalah harfu, ya. Harfu wujudin. Artinya untuk menunjukkan tentang waktu. Siqauna fa'ilun bi fi'lin mahdhuf yufassiruhu al-madhkur wa ha. Siqauna. Fa'ilnya adalah fi'ilnya dihilangkan di situ. Ya. Kemudian nahnu, ya. Wa nahnu wa di sini al-wawu haliyah. Wawu hal, bukan wawu ataf, tapi haliyah. Nahnu di sini adalah mubtada. Biwadi Abdi Syamsin jar wa majrun muta'alliqan bi mahdhuf khabar mubtada nahnu. Ya. Dan dan di situ disebutkan sam fi'il amr, Mas. Di sini sebutkan waha, waha itu artinya bukan wahashim. Waha di sini adalah fi'il madhi, Mas. Waha. Ini artinya di sini waha. Ya. Waha itu fi'il madhi. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiru apa? Huwa. Waha huwa. Paham sampai sini? Ini waha ya. Kemudian disebutkan juga takdiru huwa wal jumlatu ya mufassiratun la mahala laha. Nah, di sini disebutkan takdirnya di sini adalah qultu syam. Ini fi'il amr. Au syim afan. Syim. Ini fi'il amr, Mas. Fi'lu amrin. Dan fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Takdirnya apa? Anta. Anta syim. Ya. Takdirnya apa? Di sini syimil barq. Ya. Jadi makna bait di sini adalah aku luli Abdillahi lama saqauna waha ai dha'ufa. Ini waha di sini adalah dha'ufa. Dha'ufa. Lemah, Mas. Ai dha'ufa wa nahnu bihal wadi, dan kita itu sedang di lembah itu. Shim. Ai shimil barq. Barqa. Yani shimil barqa. Ini penjelasan. Ya. Jadi kalau waha tadi sini dha'ufa, shimil barqa. Shim itu artinya cium, bau, baui. Baui. Cium. Baunya apa? Bau petir. Karena apa? Kalau mau hujan itu terkadang ada bau. Dan asa ya kibuhul motor. Ini bisa jadi kalau sudah ada petir berarti masih ada hujan. Waqarinatu Hashim li abdi syams ab'adat fahmal murad. Ini ada di penjelasannya ya. Dan waha kutiba bi alif qa'imah ya. Dan di sini wa ajalil ilghas, ini adalah ilghas juga. Nah. Paham ya? Nah, ini penjelasan singkat tentang ini. Karena para ulama itu punya apa misalnya suatu hal-hal yang kemudian kalau misalnya kemudian diterna dengan nalar biasa akan susah. Dan itu membuktikan tentang tingginya sastra. Sastra Arab semakin dia itu, kalau misalnya mudahnya orang Indonesia sering menggunakan kalimatnya apa? Menyusun kalimat dengan berdasarkan SPOK, Mas. Ya enggak? Subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi terkadang hanya disebutkan subjeknya kemudian keterangannya tanpa PU-nya. Ya. Ya, itu menjadikan ada yang disembunyikan. takdirnya ini, takdirnya itu, seperti itu mas. Idan yajuzu an yujma'a sadrul murakkab tarkiban idhafiyan wa yudhafa ila ajuzihi wala mani. Di sini bolehnya untuk menjamak sadrul murakkab, sumber yang di situ ada susunannya. Sumber yang disusun dengan susunan idhafiyan. Dengan apa? Penambahan, mas. Idhafiyan, penambahan. Wa yudhafu ila ajuzihi. Dan ditambahkan kepada apa yang ajuzihi, yang paling lemah di situ. Artinya di situ ditambahkan untuk yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, yang jadi lemah jadi tidak lemah. Tambahkan wala mani, dan ini tidak mengapa. Nah, wa amma tarkibul isnadiyu. Nah, sekarang yang ketiga. Ini apa mas? Yang ketiga. Ini adalah yang tadi apa? Tarkib idhofi. Ya, tarkib idhofi ini yang kedua. Tarkiban idhofiyan. Yang pertama mas, tarkib al-muzji. Ya, gabungkan, idhofi tambahkan. Sekarang isnadi, disandarkan. Iya. Jadi tarkib idhofi ini dengan al-ghos. Ya. Amma tarkibul isnadi, dengan tarkib isnad ini adalah fahada huwa alladhi fi jam'ihi iskalun. Di dalam jamaknya itu ada kesulitan, ada iskal. Faqalu la budda an na'tiya bi dawu. Maka harus kita menggunakan, ya, membawakan dawu. Fataqulu ja dawu syaba qarnaha ay ashabu hadha al-ism li'annaka la tastati'u an tajma'a jumlatan fi'liyatan. Jadi ja dawu syaba qarnaha ay ashabu hadha al-ism, itu ashab, ya, teman-temannya nama ini, ya, telah datang dawu yang punya. Dawu itu artinya apa? Yang punya, du jamaknya. Du itu jamaknya apa? Lawu. Syaba masih muda, mas. Ya. Syaba. Qarnaha. Qarnaha. Bisa generasinya. Ya. Telah datang orang-orang yang masih muda generasinya. Li'annaka la tastati'u an tajma'a jumlatan fi'liyatan, karena engkau tidak akan mampu menjamak jumlah fi'liyah, mas. Nah, nanti insyaallah kita lanjutkan per hari. Ya. So, insyaallah malam mis insyaallah binillah. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.